情彩虹。Terasa namun kau hilang tanpa jejak, membuat pertanyaan apa salah diriku. Hapus memori itu, rasa mudah dibayangkan bagai hantu di siang malam mendera batinku. Yang dirimu begitu merasuk kalbu, akal sehatku berhenti kala menatap indah matamu hingga melumpuhkan jiwa. Kau mencuri perhatian dan sayangku, kan lagi ku pungkiri semua. Saat ku coba tegar, hadirmu kembali, ada geradis kujur tubuh lelah tuk berpikir sakit. Sejuta maaf, minta dari hati, letakkan janji sekali lagi di atas segalanya. Adakah ini hanya pelarian tanpa ujung? Hatiku berhenti kala menatap indah matamu hingga melumpuhkan jiwa. Kau mencuri perhatian dan sayangku, takkan lagi ku pungkiri semua. Terima kasih.